Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dari kitab Usulul Iman telah kita baca hadis yang kelima. Kita ulang pembacaan hadisnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi Inna Allaha kana sami'an basira wa yada'u ibhamayhi ala udhunayhi wallati taliha ala aynayhi rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Ibn Abi Hatim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini yang telah kita bacakan, sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, sampai firman-Nya innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan beliau meletakkan kedua ibu jarinya pada telinganya dan yang di sebelahnya, yakni jari telunjuk pada kedua matanya. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala terkait hadis ini. Lalu beliau melanjutkan pada halaman 48. Wal ayatu ammatun. Ayat ini sifatnya umum, mencakup semua yang berkaitan dengan masalah amanah. Semua yang berkaitan dengan masalah amanah. Meskipun ayat ini turun secara khusus terkait dengan masalah tugas, bahwa yang wajib bagi waliul amr, bagi pemimpin, bagi penguasa, untuk menunaikan tugas dan menjalankannya, memberikannya kepada orang yang berhak dari manusia. Naam. Karena ayat ini secara khusus dari asbabun nuzulnya, sebab turunnya, itu tentang pengembalian kunci Ka'bah ke Bani Syaibah. Pengembalian kunci Ka'bah ke Bani Syaibah. Ini tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya membebaskan kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengambil kunci tersebut dari Bani Syaibah. Fa'anzalallahu hadihil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kunci tersebut dari Ali dan menyerahkannya kembali kepada Bani Syaibah. Dan senantiasa kunci tersebut ada di tangan mereka, dan itu sampai hari kiamat sebagaimana dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, sebab turunnya ayat ini sebenarnya khusus, tetapi lafadznya umum. Lafadznya umum. Maka sebagaimana kaidah di kalangan para ulama tafsir, bahwa al-ibaratu bi'umumil lafadz la bi khususi as-sabab, bahwa yang menjadi tolok ukur, menjadi standar adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ayat ini turun berkaitan khusus dengan masalah pengembalian kunci Ka'bah kepada Bani Syaibah, sebagaimana diambil kembali oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Ali ibn Abi Thalib dan diserahkan kembali kepada Bani Syaibah. Namun ayat ini menyebutkan tentang masalah amanah. Masalah amanah, maka amanah apa saja yang tercakup oleh ayat ini, maka dia masuk di dalamnya dan terkena olehnya. Ini yang dikatakan bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususi as-sabab. Maka barakallahu fikum, ayat ini mencakup amanah, masih pada halaman 48 di bagian bawah. Maka dia mencakup semua bentuk amanah, baik itu yang sifatnya hissiyah ataupun yang sifatnya maknawiyah. Maka setiap atau apa saja yang dibebankan kepada hamba dari amalan-amalan, maka itu juga amanah. Naam. Antara dia dengan Allah Azza wa Jal, amanah yang sifatnya ma'nawiyah. Maka misalnya fal wudu amanah, wudu itu juga bagian dari amanah. Mandi janabah, kata Syekh, itu juga amanah. Maka semua amalan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atas hambanya termasuk dalam kategori amanah. Demikian pula semua yang Allah Azza wa Jalla haramkan bagi hamba-hambanya itu juga adalah amanah untuk ditinggalkan tentunya. Amanah untuk ditinggalkan. Maka demikian pula semua urusan pekerjaan, harta, hutang yang berada pada tanggungan seseorang yang dibebankan kepadanya itu juga amanah, harus ditunaikan sebagaimana mestinya, dan tidak boleh bagi dia untuk melanggar amanah tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di pundaknya. Oleh karena itu, fa'alal abdi an yahfadhal amanah, maka wajib atas setiap hamba untuk menjaga amanah dan agar menunaikannya dalam semua urusan. Menunaikannya dalam semua urusan. Tidak ada seorang pun dari kita yang terlepas dari amanah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ada tanggung jawab pada dirinya. Maka al-aulad, anak-anak kita adalah amanah dalam perlindungan waliyu amrihim, fi dhimmati waliyi amrihim, dalam perlindungan waliul amarnya, dan kita semua adalah waliul amr mereka dari anak-anak kita. Wa huwa mas'ulun anhum, dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka amanah itu cakupannya banyak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang kita baca, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maka wa mahallu asyahid fi hadhihi al-ayah. Syahidnya dalam ayat ini dari judul yang disebutkan isbat sifatai as-sama' wal basar lillah ta'ala. Penetapan dua sifat yaitu sifat as-sama' mendengar dan al-basar melihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya dalam ayat ini adalah pada penggalan kalimat innallaha kana sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di dalam penggalan kalimat ini terdapat pensifatan Allah Azza wa Jalla dengan sifat as-sama' wal basar, dan bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu benar-benar mendengar, benar-benar melihat secara hakiki, secara hakiki. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka mentakwil dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada takwilan-takwilan yang batil yang tidak ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kalau orang-orang Jahmiyah, maka mereka benar-benar menolak dan mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari pengikutnya dari kalangan Mu'tazilah, mereka ingin tampil sok lebih demokrat. Na'am barakallahu fikum, dengan menetapkan nama tetapi meniadakan makna dari nama tersebut. Naam. Sehingga misalnya barakallahu fikum, mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Sami', maha mendengar, tapi bila sama' tidak punya pendengaran. Allahu basirun, bila basar. Allah maha melihat tapi tidak punya penglihatan. Allah itu alim, maha tahu, maha berilmu, bila ilmin tapi tidak punya ilmu. Allahu qadirun bila qudrah, dan yang lainnya. Nah, fahadihi kulluha min abatil, ini semua termasuk dari kebatilan-kebatilan. Maka i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ah, keyakinan ahlu sunnati wal jama'ah, mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa sifat yang ada itu ada secara hakiki. Naam. Dan dia adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. La yushbihu sifati al-makhlukin. La yushbihu sifata al-makhlukin. Yang tidak sesuai, tidak sama, tidak mirip dengan sifat-sifat makhluknya. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ahlul batil ketika mereka menyikapi ayat-ayat yang semisal ini atau hadis yang di sana menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, na'am yaz'umuna anna hadha min babil majaz. Mereka mengaku, mengklaim bahwa itu hanya sekedar kiasan saja. Sekedar kiasan saja. Bukan secara hakikat sifat itu ada pada diri Allah. Ketika misalnya disebutkan sifatul sifatul yad, sifat tangan bagi Allah. Allah tidak punya tangan. Tapi makna dari al-yad pada diri Allah adalah al-quwah, kekuatan. Naam. Maka ini batil. Menyelisihi Quran, menyelisihi bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dan menyelisihi bimbingan as-salafus salih. Naam. Sehingga dengan ucapan dan pendapat mereka tersebut, ketika mendapati ayat yang semisal ini, innallaha kana sami'an basira, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya pendengaran hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya penglihatan secara hakiki. Karena itu hanya sekedar babul majaz. Hanya kiasan saja. Maka asy-syekh menyebutkan, wa yujabu ala haula, maka dijawab terhadap mereka, dibantah kepada mereka dari ta'wil-ta'wil yang batil tadi, bahwa bi anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abtala hadza, Nabi sendiri telah membatilkannya. Pendapat-pendapat tersebut, keyakinan-keyakinan tersebut, bagaimana bentuk naam pembatilan dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kata syekh menyebutkan, wa bayyana anna sam'a haqiqi, Nabi menjelaskan bahwa pendengaran itu haqiqi. Naam. Fa wada'a isba'ahu ala udhunihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan jarinya pada telinganya. Tujuannya apa? Liyubayyina anna hadha haqiqi, untuk menjelaskan bahwa pendengaran naam dan penglihatan itu hakiki, ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan difahami kepada pemahaman bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerupakan pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Bukan itu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sedang menggambarkan kepada para sahabat yang mereka tahu kaidah-kaidahnya, bahwa tidak boleh na'am barakallahu fikum untuk menyamakan, menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Namun tujuan, tujuan, hikmah, kenapa Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan jari-jarinya dengan seperti ini? Na'am liyubayyina anna hadha haqiqi, untuk menjelaskan bahwa itu adalah sifat hakiki, bukan majaz. Na'am. Maka barakallahu fikum, wa hadha fihi raddun 'ala alladhina yu'awwiluna asma' Allah wa sifatih. Dan di sini terdapat bantahan, kata syekh, terhadap orang-orang yang mereka menta'wil nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa yang wajib adalah menetapkan sesuai dengan yang datang dari kitabullah, sesuai dengan yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif, tanpa dipalingkan maknanya kepada makna lain yang batil, wala ta'til, dan tidak boleh menolaknya karena nas telah menetapkannya, wa min ghairi takyif, tanpa dipertanyakan bagaimana hakikatnya, apakah sama dengan tangan makhluk, apakah sama dengan pandangan dan penglihatan makhluk. La, tidak boleh bertanya tentang kaifiyahnya, wala tamtsil, dan tidak menyerupakan, mempermisalkan, menyamakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah kandungan dan penjelasan dari hadis yang kelima dari kitab Usulul Iman. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ma fi ghadin illallah wa la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah wa la ya'lamu mata ya'til mataru illallah wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah wa la ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illallahu tabaraka wa ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci yang gaib ada lima. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang ada di esok hari, yang akan terjadi esok hari, kecuali Allah. Wa la ya'lamu ma taghidul arham, dan tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah. Dan tidak ada yang tahu kapan hujan datang atau hujan turun kecuali Allah. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal kecuali Allah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadal hadis, hadis ini fihi isbatul ilmi lillahi jalla wa ala, padanya ada penetapan ilmu bagi Allah, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala alimun, maha tahu. Dan juga disebutkan di dalamnya, dijelaskan di dalam hadis ini, bahwa kunci-kunci yang gaib tidak ada yang mengetahuinya selain daripada Allah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kunci-kunci perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Sementara kita tidak ada seorang pun yang tahu. Jangankan di lautan, ya, apa saja yang berada di dalamnya, seberapa banyaknya, sejauh mana luas dan dalamnya, daratan pun tidak, padahal kita hidup di daratan. Naam. Ja'a tafsiru hadhil mafatih, dan datang tafsir dari kunci-kunci yang gaib tersebut. Ya, Allah sebutkan di sini wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah kunci-kunci perkara gaib. Maka apa saja perkara gaib yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan pada dirinya ilmu tentangnya, disebutkan dalam surah Luqman ayat 34, inna allaha indahu ilmu sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang hari kiamat, wa yunazzilul ghaitha, dan dia menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. 3. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Dan yang 5, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Syekh menjelaskan bahwa kunci-kunci perkara gaib yang lima ini, tidak ada satupun yang mengetahuinya selain daripada Allah. Tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak pula satupun dari Rasul, dari Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Tidak malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak pula Nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lebih-lebih lagi selain dari kedua jenis ini tadi, dari malaikat dan para anbiya. Min babi aula man dunahuma. Sehingga barakallahu fikum, tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang tahu dari perkara gaib. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan ilmunya. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril, beliau datang kepada Nabi dan menyatakan mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Ya'ni, kata Syekh, ana wa anta sawa. Aku dan kamu sama. La na'lamu hadal amr. Kita tidak tahu perkara ini. Kita tidak tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan ilmu tentangnya pada dirinya. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menyampaikan bagaimana tanda-tandanya, bagaimana ciri-cirinya. Oleh karena itu, Jibril kemudian bertanya kepada Nabi, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, amaratiha ay alamatiha. Nah, maka Nabi menjelaskan, antalidal amatu rabbataha, wa antaral hufatal uratal alata, ri'a'a syaiyata tawaluna fil bunyan. Nah. Dan sungguh Al-Quran Al-Karim juga menyebutkan dalam sekian banyak ayat. Di antaranya adalah Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Qul, katakan wahai Muhammad, innama 'ilmuha 'inda rabbi. Hanyasanya ilmu tentangnya ada di sisi Rabbku. Naam. Dan juga Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ati. Manusia akan bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah, hanyasanya ilmunya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Tahukah kamu jangan-jangan hari kiamat itu sudah dekat, dan sudah sangat dekat terjadinya hari kiamat tersebut. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus. Jadi masa diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan terjadinya hari kiamat kahatain seperti ini. Atau dalam beberapa lafaz riwayat disebutkan jarak antara bainal asr wal maghrib, sudah sangat dekat. Dan sekian banyak tanda-tandanya, sudah nampak di hadapan kita. Sudah nampak. Tinggal yang kita tunggu adalah tanda besar hari kiamat. Dan ketika telah datang tanda besar hari kiamat, maka kedatangannya itu saling mengikuti dengan cepat. Satu dengan yang lainnya. Bahkan antara satu tanda dengan tanda yang lainnya, itu saling berkumpul dalam satu waktu. Sebagaimana kemunculan, naam, keluarnya Imam Mahdi, akan berkumpul bersama keluarnya Dajjal. Dan juga sekaligus berkumpul, barakallahu fikum, dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam dari atas langit. Akan saling mengikuti dengan begitu cepat. Naam. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini menitipkan sebuah pesan yang sangat berharga bagi kita semua untuk benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya hari kiamat besar, bahkan sebelum datangnya kiamat kecil yang menimpa masing-masing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan bahwa maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Adapun mereka-mereka yang mereka menghitung tentang umur kehidupan dunia sebagaimana banyak prediksi-prediksi batil yang menyatakan bahwa kiamat itu akan terjadi tahun 2020. Berarti siap-siap tinggal 4 tahun lagi. Naam. Maka ini batil. Syekh menyatakan innamahum minal kadzabah. Mereka itu para pendusta. Alladzina yakdzibuna 'ala Allah, yang mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah dalam ayat wa yunazzilul ghaitha, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Ini sifat manusia. Kita dalam tahun ini rasanya na'am barakallahu fikum baru sudah berapa bulan tidak turun hujan, pengen hujan. Ya. Ba'da ma qanatu, mereka putus asa mengharapkan pak kapan datangnya hujan, kapan turunnya hujan. Sekarang mulai ngeluh hujan terus. Na'udzubillah. Wa kana al-insanu dhaluman jahula. Naam, dan kita enggak tahu. Maka di sini kata Syekh Hafizahullah taala padanya terdapat penjelasan bahwa tidak ada satu pun yang sanggup untuk menurunkan hujan dari langit. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan turunnya hujan tersebut. Jadi dua. Satu dari sisi kesanggupan, tidak ada satu pun yang sanggup. Yang kedua, tidak ada satu pun yang tahu kapan datang dan turunnya hujan. Kalau masalah prediksi biasa. Tapi sekarang mulai masyarakat itu kebingungan, para petani mulai bingung. Kita sering prediksi bulan ini harusnya sudah hujan, tapi kok belum hujan, masih panas terus. Kita harapkan kita sudah mulai tanam padi, sekarang terendam terus. Naam. Kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa memang manusia itu dhaif. Manusia tidak tahu kapan turunnya hujan dan memang tidak ada satu pun yang sanggup untuk mencegah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menurunkan hujannya, dan tidak ada satu pun yang mampu untuk menurunkannya ketika Allah Subhanahu wa taala menahannya dari kita. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Adapun kata Syekh yang disebutkan dari, kalau kita bahasakan dengan istilah perakiraan cuaca, ya, perakiraan cuaca dari pergerakan angin, tingkat kekuatannya, panas dan dinginnya, maka ini ya namanya perakiraan, bukan pemastian, bukan kepastian. Bahkan kalau antum tahu, kelihatannya yang anda tahu di daerah Papua termasuk Timika itu tidak ada di yang biasa perakiran cuaca itu, tidak ada di sana. Nah, sulit, sangat sulit untuk ditebak. Sering kita saksikan di hadapan mata, jalan depan pasar ada trotoar pemutus, ini lebat di sini, sepanjang jalan di sininya kering. Subhanallah. Kita mendapati di daerah SP, ya, daerah agak-agak pedesaan, per 100 meter, 100 meter hujan kering, hujan kering, hujan kering. La haula wala quwata illa billah. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia ya sekedar perakiraan saja, bukan sebuah pemastian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. Ai al ajinnah allati fil butun, janin-janin yang ada di dalam perut, di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain daripada Allah. Baik itu yang ada di perut manusia, yang ada di perut binatang ataupun hewan-hewan. La ya'lamuha illallah. Naam. Tidak ada yang tahu apakah yang ada di perut itu laki-laki ataukah wanita. Nanti dia hidup ataukah tiba-tiba meninggal di dalam perut. Nanti barakallahu fikum penciptaannya sempurna, lahir genap 9 bulan 10 hari ataukah nanti prematur, enggak ada yang tahu. Nah, sampai pun malaikat yang bertugas mengurus janin, dia enggak tahu. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, tatkala dia datang untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan dia tulis, bagaimana rinciannya, ajalnya, naam rizkinya, nanti dia bahagia ataukah sengsara. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jelaskan kepada malaikat ini, karena malaikat pun yang dia bertugas khusus untuk mengurus janin tersebut tidak tahu ilmu tentangnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknologi terkait dengan masalah urusan rahim yang kita kenal dengan USG? Kan bisa ketahuan ini laki-laki, ini perempuan. Berarti kan ketahuan. Nah, maka Syekh menyebutkan barakallahu fikum bahwa yang seperti ini, fahada laysa minal umur ad-dakhila fi ilmil ghaib, ini bukan perkara yang masuk dalam kategori ilmu ghaib, tidak masuk. Wa innama huwa min ilmi syahadah allati tuhsalu biwasitati al-ajhizah. Naam. Allati tusawwiru ma fil butun fatudhhirahu. Ini ilmu musyahadah. Ilmu syahadah yang bisa dicapai dengan alat tadi. Naam. Bisa dicapai dengan alat tadi. Tidak masuk dalam kategori ilmu ghaib. Baik, anggaplah misalnya tahu. Ini laki-laki, ini perempuan. Tapi tidak lengkap pengetahuannya tentang itu. Kalau awal-awal kehamilan, hatta alat teknologi dari USG yang paling canggih, tahu tidak laki-laki perempuannya? Misal baru telat seminggu, tahu? Biasanya secara umum ketahuan baru berapa bulan? Oh, 7, terlalu tua itu. di bawahnya. Empat ya, insyaallah empat. Sekitar itu. Lah terkadang pun barakallahu fikum, kalau anaknya pas membelakangi, enggak kelihatan. Oh ini anu Pak, ketutupan Pak. Nah, jadi tidak utuh, tidak lengkap. Taib, anggaplah misalnya sedikit tahu tentang itu. Ini laki-laki di perempuan, ada salah satu ya ikhwan, salah satu ikhwan sudah tiga kali bolak-balik ke dokter. Ini laki-laki Pak, semua dokter bilang laki-laki, lahirnya perempuan. Betul tidak? Sering mendapati? Sering barakallahu fikum. Maka demikianlah. Taib, anggaplah tahu. Tapi dia tidak tahu urusan janin ini nanti perkembangannya sempurna, lahir sampai 9 bulan 10 hari ataukah nanti prematur, nanti bagaimana rizkinya, dia tidak tahu ajalnya bagaimana, bahagia ataukah sengsara. Semua yang berkaitan dengan rahim ini tadi, la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Subhanallah, berkata seorang penyair jahili yang bernama Zuhair bin Abi Sulma, Zuhair bin Abi Sulma, seorang jahili, seorang kafir, wa a'lamu 'ilma al-yawmi wal amsi qablahu walakinnani min 'ilmi ma fi ghadin ami. Aku tahu ilmu tentang apa yang sedang terjadi sekarang dan yang kemarin, ya karena sudah berlalu hari sebelumnya. Akan tetapi aku tentang ilmu yang akan terjadi besok hari tak tahu, tak ngerti. Hada wa huwa insanun jahili. Padahal dia seorang jahili. Naam. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Karena memang perkara tersebut hanya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Kematian adalah sebuah kepastian, itu pasti. Namun yang tidak pasti adalah, naam, pengetahuan kita tentang di bumi mana kita akan meninggal, tidak ada yang tahu. Mau meninggal di darat, naam, mau meninggal di lautan, atau meninggal di udara. Dan tadi pun disebutkan, diberitakan tentang jatuhnya pesawat Polri yang ditumpangi sebanyak 13 orang perjalanan ke arah Batam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala naam jadikan amal saleh bagi mereka, Allah jadikan sebagai syuhada naam dari muslim. Maka tidak ada seorang pun yang tahu barakallahu fikum di bumi mana dia akan meninggal. Semua berkaitan dengan masalah kematiannya, di mana tempatnya, kapan waktunya, bagaimana caranya, tidak ada seorang pun yang tahu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini penjelasan hadis yang ke-7 atau yang ke-6. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.